Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Setiap hari itu ada nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat dari Allah. Dan Allah minta kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Jadi Allah minta kita bersyukur untuk menambah, untuk mendapatkan tambahan berbagai macam kenikmatan. Tapi yang menggelitik itu kita bukannya bersyukur tapi menuntut. Jadi udah dada sesek, sebel, kesel, dan nikmatnya gak nambah-nambah juga gitu loh, karena salah pola. Kalau kita ingin dapat tambahan nikmat tanpa henti, maka la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna azabi la syadid, kalau kalian kufur nikmat gak bersyukur, jadi hobi nuntut tapi gak bersyukur, inna azabi la syadid, azabku sangat pedih. Jadi fokus bersyukur, fokus bersyukur. Hadirin Allah muliakan, dan kita harus minta pertolongan agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta agar kita bisa istiqomah, karena man thabata nabat, barang siapa yang konsisten fokus di satu titik dan konsisten, maka dia yang akan tumbuh. Itu rahasia sukses para ulama sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan beliau setelah taufik dari Allah adalah konsisten. Konsisten dalam belajar, konsisten dalam berguru, kalau beliau sampaikan. Tanpa konsistensi gak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, maka minta pertolongan sama Allah. Gimana caranya tuh kita minta sama Allah biar misalnya kita menyelesaikan Riyadhus Shalihin misalnya. Karena menyelesaikan kitab ini tuh gak mudah. Bukan karena materinya. Materinya insya Allah termasuk buku-buku untuk dasar, bukan buku-buku yang jelimet gitu ya, seperti Raudhatun Nadhir, Al-Mustasfa, Darut Ta'arud, dan lain-lain sebagainya. Riyadhus Shalihin bukan karakternya demikian. Tapi justru kesulitan terbesar adalah pada konsistensi. Kesulitan terbesar itu ada pada istiqamah. Dan itu kunci keberhasilan. Man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten, dia akan tumbuh, dia akan berkembang, dia akan berubah. Gitu lah. Kapan tubuh kita berubah bentuknya? Ketika kita konsisten olahraga, maka tubuh kita akan berubah. Kapan tubuh kita berubah? Pada saat kita konsisten makan 3 piring. Gitu lah. Kalau cuma sekali makan 5 piring mah gak berubah itu tubuh. Tapi kalau dalam 6 bulan tuh 3 piring, 3 piring, 3 piring, 3 piring, ah itu berubah tubuh kita. Sebaliknya juga demikian. Jadi kunci perubahan itu konsistensi. Konsisten. Dan jangan sumbu pendek, jangan buru-buru ingin dapatkan hasil. Sabar aja dulu, sabar, sabar, sabar, dan seterusnya. Itu yang harus kita tekankan terus. Itu. Dan harus dilawan ngantuknya. Tapi waktunya tuh emang bersahabat dengan rasa ngantuk, Ustaz. Gak ada waktu pagi bersahabat rasa ngantuk. Waktu pagi tuh paling berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, itu kata Nabi SAW. Jadi alasannya bukan waktu pagi, justru sebaliknya. Kalau waktu pagi ngantuk, maka waktu-waktu yang lain kita akan lebih ngantuk. Jadi kalau waktu pagi udah lemas gitu ya, ini bukan waktu pagi, ini gangguan syaitan, hadirin. Ini bukan waktu pagi, ini kita lupa zikir pagi. Gitu. Makanya di antara zikir pagi apa? Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna, ya Allah, kita ini masuk waktu pagi dengan pertolonganmu, ya Allah. Gitu. Ini lupa minta tolong kita masuk waktu pagi. Makanya gak ditolong sama Allah. Karena gak ditolong sama Allah, diganggu syaitan. Menang dia, kita ngantuk deh. Ikut kajian dapatnya cuman innalhamdalillah sama subhanakul bihamdik. Udah selesai, cepet amat nih kajian. Kayaknya mah tetap 1 jam, cuman Anda tidur. Jadi ini poinnya. Nggak ada ceritanya ngantuk. Itu hadirin. Dan kalau ngantuk itu, yang harus pertama kali kita evaluasi rasa cinta. Bukan kurang tidur, rasa cinta. Penggemar bola tuh nonton bola jam 2 tuh gak ngantuk, hadirin. Itu jam 2, bukan jam 5. Kenapa? Cinta sama sepak bola. Jadi kalau aduh ngantuk nih, itu bukan, itu coba pertama kali itu rasa cinta, coba dicek. Terus dosa kita. Bukan, aduh kayaknya aku kecapean. Enggak. Rasa cinta. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, minta pertolongan sama Allah. Hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatan kita. Jagalah ilaha illallah, ikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, jamaah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke materi kita, Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi dan bersama hadis apa hadirin? Hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang tidak panjang, tapi syarat akan makna. Kita masuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan rahimahullah an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini bersumpah dengan nama Allah. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangan atau genggamannya. La ta'murunna bil ma'ruf, atau la ta'murunna bil ma'ruf, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Jadi Nabi SAW menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna, wa la tanhauna 'anil munkar. Jadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus memerintahkan yang ma'ruf dan harus mencegah yang mungkar. Kalau tidak, aw la yushikannallahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu, atau Allah akan mengirimkan azabnya, hukumannya kepada kalian. Tsumma tad'unahu, lalu kalian meminta, memohon kepadanya, kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, dan doa itu enggak Allah kabulkan untuk kalian. Rawahu Tirmidzi. Itu hadirin. Sekali lagi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus mengajak pada yang ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan kalian harus mencegah yang munkar. Aw la yushikanna Allah, atau Allah akan mengirimkan hukuman, siksa kepada kalian, lalu kalian berdoa kepada Allah, lalu doa kalian gak diijabah sama Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus mengajak kepada yang baik. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan telah kita jelaskan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah amalan yang hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada yang mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan kalau tidak ada yang mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman kepada kita. Menurunkan hukuman kepada kita. Oleh karena itu harus ada. Dan kalau saudara kita melakukan hal tersebut, kita harus banyak-banyak bersyukur, mendoakan mereka. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah sebab Allah tidak menurunkan bala atau iqab kepada kita. Jadi ketika saudara-saudara kita misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu saja dengan menjaga rambu-rambunya, gak ngasal. Kita udah jelaskan hikmah, lemah lembut, dan seterusnya. Maka kita nih bersyukur dan doakan agar mereka dijaga sama Allah, istiqomah. Karena itulah sebab Allah gak turunkan azab, gak turunkan iqab kepada kita. Itu hal yang penting hadirin. Pelajaran yang berikutnya, dari sini kita bisa menyadari bahwa salah satu sebab doa tidak diterima adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi salah satu penyebab doa gak diterima itu kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau simpel, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah rumah tangga kita, maka jangan salahkan siapa-siapa, doa kita gak diijabah. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga kita, maka jangan bingung kalau doa kita gak diijabah, gak dikabulkan. Terus ruang lingkup, terus ruang lingkup, ruang lingkup yang lebih luas. Harus ada yang menyampaikan, harus ada yang menjelaskan dengan hikmah, dengan lemah lembut, tapi harus ada yang menyampaikan. Walaupun kalau ada orang itu gak harus laporan sama kita atau gak harus laporan, tapi harus ada yang menyampaikan. Karena kalau enggak, doa tuh gak diijabah. Doa gak diijabah. Dan fatal loh hadirin. Simple aja deh. Gimana kita bisa bayangkan kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa itu enggak dikabulkan oleh Allah. Apa jadinya hidup kita? Apa jadinya hidup kita kalau saat kita berdoa ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia kepada kami, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat kepada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah diri kami dari siksa api neraka, dan doa itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah lingkungan kita. Karena kita tidak mau bicara itu. Padahal kita bisa sampaikan. Adapun diterima nggak diterima itu urusan lain. Apakah berhasil nggak berhasil, hidayah di tangan Allah. Tapi lakukan dulu amar ma'ruf nahi mungkar. Biar apa? Biar nggak kena hukuman dari Allah. Biar nggak kena hukuman dari Allah tabaraka wa taala. Itu hal yang penting. Jangan remehkan. Ini masalah doa loh. Udahlah, itu kan urusan dia. Kita gak usah urusin urusan orang. Doa kita terancam ditolak. Dan itu gak mudah. Itu gak simple, itu gak sederhana. Hadirin, bayangkan kita yang punya anak, lalu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita mendiamkan dan kita tidak mengajak kepada yang baik. Kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Saat kita ingin doakan orang tua kita, kita baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu enggak diterima karena kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah rumah tangga, keluarga atau lingkungan kita. Enggak mudah, hadirin. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan. Dan lakukan sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW di hadis yang lain yang sudah kita bahas. Kita lihat bisa gak dengan tangan kita cegah atau kita ajak. Kita gak punya kemampuan untuk melakukan itu, atau kita gak punya kemampuan sehingga tidak ada dampak yang lebih besar. Oke, gak bisa dengan tangan. Dengan lisan. Oh, ternyata sama. Kita gak punya kemampuan. Bukan gak mau ya, gak punya kemampuan. Atau kalau kita sampaikan, menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Ya udah, dengan hati. Masa hati bisa tenang dengan itu? Dan sebelum dengarnya, dengan lisan dulu tadi. Seringkali kita gak nyoba, padahal kita bisa bicara baik-baik. Adapun diterima atau gak terima, urusan dia dengan Allah. Saya coba pelan-pelan bicara dulu. Sampaikan. Dalam banyak yang berhasil kok. Asal bijak. Dan alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, hadirin. Indonesia, orang Indonesia itu secara umum itu baik-baik. Alhamdulillah. Fitrahnya itu juga baik. Itulah. Asal disampaikan dengan cara yang hikmah. Ya ada yang gak baik tuh ada, tapi banyak tuh yang oke kok gitu. Kooperatif. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya, kata para ulama, kenapa sih kok hukumannya serem banget? Padahal kan bukan kita yang ngerjain. Bukan kita yang melakukan kemungkarannya, itu orang lain. Tapi kenapa kalau kita gak ngajak kepada kebaikan dan gak mencegah kemungkaran, kok jadi kena hukuman juga? Terus lebih parahnya lagi, doa kita gak diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ya Allah muliakan. Di antara alasannya kenapa kok akibatnya tuh menakutkan, di antara hikmah atau alasannya kata para ulama, karena kita tuh sebagai seorang hamba yang mencintai Allah harus punya perasaan ingin Allah itu ditaati oleh semua hamba-hambanya. Dan gak nyaman, gak suka kalau Allah dimaksiati. Kan begitu hadirin. Ada banyak orang tuh pernah menyampaikan saat dia ribut sama kakaknya, sama abangnya, ketika dinasihati, kamu kenapa ribut sama abangmu, itu kan kakak, hormatilah. Ada banyak orang jawab begini nih hadirin, abang udah kelewatan, kakakku udah kelewatan, kalau dia semena-mena sama aku gak ada masalah, aku adik, aku ngerti, dan itu udah dari dulu. Tapi yang aku gak terima, ibu dibentak. Gitu loh. Ibu dia bentak. Itu aku udah gak bisa terima. Aku gak bisa ngelihat ibuku dibentak sama abangku. Maka aku hadapi. Pernah ketemu kasus gitu gak? Banyak. Padahal dia gak punya masalah sama abangnya. Tapi dia gak terima karena ibunya dibentak. Gak bisa gitu. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dan Allah gak butuh dukungan kita. Tapi ini konsekuensi rasa cinta. Ini konsekuensi rasa cinta. Jadi walaupun bukan urusan kita, gak bisa. Kita harus ingkari minimum dengan hati. Minimum hati gak nyaman mengingkari kok gini sih. Dan kita cari cara, gimana cara saya bicara sama dia. Bukan santai, tenang. Loh ini Anda loyal gak sih sama Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu di antara hikmahnya kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, wa an yakuna qastu bidzalika islah, islah akhi. Lal intiqam minhu wal istighfar alaihi. Hendaknya niatnya adalah memperbaiki saudaranya, bukan balas dendam dan menjatuhkan. Poinnya adalah kenapa hukumannya berat? Karena kita sebagai seorang mukmin dituntut oleh Allah punya hati yang senantiasa ingin kebaikan buat saudaranya. Punya hati yang mentalnya itu bagaimana saudara saya baik, bagaimana orang lain baik, bagaimana memperbaiki kekurangan orang lain, meluruskan kesalahan orang lain biar dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan dia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Dia ingin saudaranya itu jadi baik. Saudaranya diampuni sama Allah. Saudaranya itu jadi orang soleh atau soleha. Makanya masih ingat hadirin sekalian dalam hadis Muslim, ketika ada seseorang itu berkata ke saudaranya yang bermaksiat dalam rangka mengingkari saudaranya, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apa ucapannya? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. demi Allah, Allah gak akan ampuni dia. Demi Allah, Allah gak akan ampuni dirimu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang lancang sehingga dia berani mengatakan saya enggak akan ampuni si fulan? Itu kata Allah nanti pada hari kiamat. Siapa yang lancang ngomong begitu? Inni ghafartu li fulan, saya ampuni si fulan dan saya hancurkan amal ibadah kamu. Gitu. Jadi Allah gak suka dengan spirit justru menjatuhkan, justru mengatakan gak akan diampuni, enggak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah ungkapan rasa sayang ke saudaranya. Kita gak ingin saudara kita diazab, kita gak ingin saudara kita hancur, kita gak ingin saudara kita disiksa sama Allah, kita ingin saudara kita, atau kita gak ingin saudara kita gak diampuni. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah marah ketika ada orang mengatakan, walaupun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, Allah gak akan ampuni dirimu, ini udah kelewatan, Allah gak akan. Loh kok gitu? Siapa yang lancang dan mengatakan saya gak akan ampuni si fulan, saya ampuni si fulan, justru saya ampuni kamu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini PR kita semua. Ini PR kita semua. Bagaimana punya hati yang lapang, hati yang luas, dan hati yang sayang sama orang. Karena kan maksiat itu hadirin seperti orang itu minum segelas racun yang akan ngerusak diri dia. Ya kita tahu itu racun, yang dicegah lah. Dicegah. Jangan kita biarkan. Dan ini salah satu bukti ketulusan kita sayang sama orang lain. Karena seringkali alih-alih dapat ucapan terima kasih, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar justru disebelin sama yang melakukan kemungkaran. Lu tuh ganggu gua aja sih. Udah. Urusan lo, urusan lo, urusan gua. Nah, bisa gak kita tetap menginginkan kebaikan untuk saudara kita di saat dia sebel sama kita, kesel sama kita, marah sama sikap kita? Kalau kita bisa sampai di titik itu menunjukkan kualitas hati kita itu luar biasa. Dan iman kita kuat biiznillah. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi hati-hati hadirin, jangan sampai ada hukuman dari Allah dan doa kita gak diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sejenak sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta semua ulama yang berjasa untuk kita, dan semoga Allah memberkahi Ustaz beserta keluarga, tim serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, saya sering menasihati adik saya dengan keterbatasan saya, Tapi kenapa dia malah menyerang balik saya dengan mengatakan, kakak aja dulu begini dan begitu. Rasanya gatal dan panas tangan dan lisan ini. Kalau digutukan, nyesek rasanya. Bagaimanakah cara menyikapi hal tersebut dan cara efektif untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di skop terkecil seperti ini? Jazakallahu khairan. Semoga Allah beri taufik Ustaz dan dalam menjawab pertanyaan, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, ini adalah ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Orang yang ikhlas itu kan dia mengharapkan wajah Allah. Maka ketika dapat feedback yang negatif, tidak akan mempengaruhi dia, tidak akan mempengaruhi dia, karena memang bukan itu tujuannya. Dia gak bertujuan mendapatkan feedback positif dari orang, gak berharap dapat reward dari orang, dapat compliment dari orang, dapat pujian dari orang, enggak. Dia lakukan hanya agar Allah ridho sama dia, sayang sama dia. Maka ketika digituin sama adik, dia gak akan terpengaruh. Kata para ulama, al-mukhlis man yastawi indahu al-madih wadzam. Orang yang ikhlas itu bagi dia sama saja orang yang muji dan orang yang mencela. Jadi bagi orang ikhlas, dapat pujian dan celaan itu bagi dia sama saja, karena bukan itu tujuannya. Dia gak tertarik dipuji dan dia gak memusingkan ketika dicela. Bahkan apa ya, dia bisa sampaikan, dulu kakak juga begitu. Justru karena dulu kakak begitu deh, kakak gak mau kamu ngalamin hal buruk yang kakak ngalamin. Kakak juga dulu gitu. Justru karena itu, kakak tuh ngerti dampaknya, keburukannya, kerusakannya. Gitu. Makanya salah satu poin dalam masalah ini, itu tadi, kita tuh melakukan ini semata-mata biar Allah gak dimaksiati dan karena kita sayang sama dia. Bilang, ini karena kakak sayang sama kamu, bukan karena kakak merasa lebih baik dari kamu. Kakak mah jauh di bawah kamu deh, gitu loh. Jadi apa namanya, yang kamu bilang tuh benar, bahkan baru sebagian. Dosa kakak tuh jauh lebih banyak. Makanya kakak gak mau itu terjadi pada kamu. Gitu. Yang membuat masalah itu ketika kita merasa lebih baik dari orang. Baik secara terang-terangan maupun secara samar gitu ya. Atau kita ingin lebih tinggi atau ingin mencapai sebuah derajat. Itu yang kita akan nyesek kalau diserang balik dan dijatuhkan. Kapan orang merasa sakit? Ketika dijatuhkan, ketika merasa berada di tempat yang tinggi. Tapi kalau orang udah merasa rendah dan berada di tempat yang rendah, maka dia gak akan terasa sakit, atau minimum sedikit banget gitu loh. Orang yang jatuh ke basement dari lantai 15, gimana rasanya? Sakit. Tapi kalau dia jatuh ke basement, dari basement juga gak terlalu sakit. Mungkin gak sakit. Ada orang kepleset gitu di basement, mungkin dia ketawa gitu loh. Pas kepleset, geli sendiri dia. Ya Allah, kok bisa kepleset? Ketawa nih, padahal jatuh nih orang. Tapi kalau dia jatuh di lantai 15, bisa gak dia geli gitu? Gak bisa. Nah, ini berarti kita ini berada di lantai berapa? Jangan-jangan, jadi yang bikin kita sakit itu bukan bukan feedbacknya adik, bukan. Tapi kita merasa tinggi sebagai kakak. Ah, itu. Pernah Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin al-Abad, salah satu ulama akidah di Madinah, hafizahullah, itu belum dapat laporan dari seseorang. Kata orang ini, Syekh, si fulan itu ngomongin hal yang buruk tentang engkau, tentang antum, tentang engkau, hal yang buruk, disebutin A, B, C, misalnya gitu. Apa kata Syekh Abdul Razak? Itu aja. Iya, itu. Lalu beliau mengatakan secara maknanya, segala puji bagi Allah yang telah menutup berbagai macam aibku sehingga yang ketahuan cuma segitu. Kok bisa ada orang kayak begitu ya? Segala puji bagi Allah yang telah menutup aib-aibku sehingga yang ketahuan tuh cuma sedikit itu. Jadi kalau bahasa kita, itu mah baru sedikit kali dari dosa-dosa gua. Gue punya dosa jauh lebih banyak gitu kalau bahasa kita tuh. Kenapa bisa gitu? Karena seseorang itu merasa dirinya hamba yang rendah. Tapi kalau kita merasa diri kita tinggi, ya siap-siap aja gampang sakit hati digituin orang. Wallahu ta'ala bishawab, ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.